Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji tafsir dari surah Al-A'la. Surah yang ke-87 dari urutan surah-surah Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, menjadikan apa yang kita pelajari hal yang selalu memberi membawa manfaat untuk kita semua dan menambah untuk kita semua keimanan, ketakwaan, kesalihan dan pengamalan terhadap apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangi hati-hati kita dengan ilmu dan petunjuk. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Surah Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Dan surah ini adalah surah Makkiyah menurut kesepakatan ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Zadul Masir. Kita memilih surah Al-A'la pada kajian di pagi hari ini karena itu adalah salah satu dari surah yang banyak berulang di dalam solat, sering kita dengarkan dibaca oleh imam-imam, dan alhamdulillah hampir setiap dari muslim dan muslimah menghafal surah yang agung ini. Selain daripada itu, surah ini dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di awal-awal kali mereka memeluk dari keislaman ini. Surah ini juga dimaklumi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat di rakaat pertama, sebagaimana di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha juga telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya di solat Id. Demikian pula telah syah dari hadith Abdurrahman bin Abza dan Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di solat witirnya di 3 rakaat witir, yang pertama dengan surah Subbihisma Rabbikal A'la, yang kedua surah Ya Ayyuhal Kafirun, dan yang ketiga surah Al-Ikhlas. Dan ini semua dimaklumi dari surah-surah yang agung. Surah Al-Kafirun itu dianggap seperempat Al-Quran. Surah Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Quran. Di rakaat pertama surah Al-A'la. Iya. Jadi harusnya kita menyadari bahwa ketiga surah ini dianjurkan untuk dibaca di waktu-waktu yang agung, di sholat Jumat, di sholat Id, di sholat witir. Itu dilakukan oleh Nabi secara kontinu, dilakukan oleh para sahabat. Maka harusnya kita berpikir, kenapa surah ini banyak diulangi? Nah, harusnya kita mempelajari dari kandungan yang terkandung di dalam surah ini, memahami dari fikihnya. Nah, ini garis umum bagaimana seorang itu mengamati dari ayat-ayat dan surah-surah yang biasa dibaca. Iya, misalnya ayat kursi. Ini banyak pengulangannya. Hendaknya kita punya fikih tentang ayat itu. Atau sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini juga perlu kita pahami fikih dari surah ini. Di hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Iya. Apabila dari surah-surah Al-Quran ini yang berjalan di dalam keseharian kita atau di dalam aktivitas ibadah per pekan misalnya atau per tahun, maka mendalami dari makna surah ini akan lebih indah untuk seorang hamba. Iya. Baik, saya akan membacakan dari ayat-ayat di dalam surah ini, dan saya akan uraikan insyaallah ta'ala penjelasan makna dan tafsir dari ayat-ayat serta kandungan pelajaran, kaidah-kaidah penghambaan yang kita akan petik dari surah yang agung ini. Jadi surah ini disebut dengan nama surah Al-A'la, dan disebut juga dengan nama surah Sabbih. Surah Sabbih. Iya. Al-A'la itu diambil dari yang disebut di ayat Subbihisma Rabbikal A'la. Bertasbihlah, memuji nama Rabbmu yang maha tinggi, Al-A'la. Dan bagi yang menamakannya dengan surah Subbih, karena di awal ayatnya itu sabbih, perintah untuk bertasbih. Iya. Kalau kita membaca dari penamaan-penamaan surah Al-Quran. Dari penamaan surah Al-Quran itu ada yang penamaannya ada nasnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menamakannya begini dan begitu. Ada yang datang penamaannya dari para sahabat. Iya. Dari para a'immah ahli tafsir. Tapi secara global penamaan-penamaan surah itu menggambarkan apa makna dari surah tersebut. Kadang dari penamaan diambil kata yang tidak ada di surah lainnya. Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu pakai ta marbutah, itu tidak ada di tempat lain kecuali di surah Al-Baqarah saja. Di surah Al-Baqarah. Sama dengan ala-ala di sini, nama ala-ala dalam Al-Quran itu di satu tempat saja, hanya di sini. Dan awal surah yang diperintah dengan sabbih itu hanya di sini. Ada beberapa surah tapi bukan perintah ya, hanya penyebutan sabbah ya, atau yusabbihu. Jelas? Dan ada yang penamaan surah itu diambil dari kandungan surahnya. Tema dari surah itu apa? Seperti surah Al-Isra. Ini terkait dengan Isra, perjalanan Nabi. Dan disebut juga dengan nama surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Surah yang ke-17 ya dalam Al-Quran. Surah An-Nahl. Ya. Itu karena nama An-Nahl, kata An-Nahl itu hanya ada di surah itu saja. Wa uha rabbika ilan nahli. Itu enggak ada di surah apa? Surah lainnya. Dan surah An-Nahl ini disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang apa? Nikmat-nikmat. Karena memang pembahasan dari surah adalah menguraikan tentang nikmat-nikmat Allah. Surah At-Tahrim. Iya. Jelas ya kenapa disebut Tahrim, sebab ada terkait dengan sebabnya di dalam surah. Tapi surah At-Tahrim juga itu dikenal dengan nama surah An-Nisa As-Sughra. Karena Nisa, surah An-Nisa yang besarnya itu surah yang keempat di awal Al-Qur'an. Nah, ini surah An-Nisa tapi yang kecil. Surah An-Nisa As-Sughra. Jadi ini sekilas ya penggambaran tentang nama-nama surah. Kalau kita pahami tentang asal-muasal dan bagaimana penamaan surah ini membantu kita memahami kandungan atau global isi dari apa? Surah yang kita akan baca. Nah, ini termasuk dari keistimewaan mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Itu disebut dalam klasifikasi ilmunya dengan nama ulumul Quran. Iya. Ulum Al-Quran. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ada tafsirnya. Itu ilmu tersendiri, ilmu tafsir namanya. Untuk menafsirkan kita perlu alat-alat, bekal-bekal di dalamnya. Inilah ilmu-ilmu seputar Al-Quran namanya. Ada ilmu tentang sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Ada ilmu tentang ini surah Makki atau Madaniyah. Ada ilmu tentang nasikh dan mansukh. Iya. Kemudian ada ilmu tentang ahkam, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi ya dari cabang-cabang ulumul Quran. Ini saya berikan gambaran global supaya kita memahami bahwa subhanallah Al-Quranul Karim ini ya adalah kebanggaan kita semua. Pedoman kita. Anugerah Allah yang paling besar untuk manusia. Harusnya kita menghargai dari nikmat dan anugerah Allah kepada kita dengan banyak membacanya, banyak tadabbur terhadap kandungannya, mempelajari dari isinya, memetik dari faedah dan mutiara yang terdapat di dalamnya. Al-Quran ini ya, tidak ada habisnya dari kandungan yang ada di dalamnya. Tidak ada ujungnya dari manfaat-manfaat yang bisa dipetik. Al-Quran ini di dalamnya ada berita umat yang telah lalu dan penjelasan apa yang akan terjadi. Terdapat di dalamnya petunjuk, rahmat, nasihat, kabar gembira, peringatan. Segala hal yang diperlukan oleh manusia ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka harusnya kesadaran kita di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran lebih besar lagi. Dan ini yang banyak dialfakan oleh kaum muslimin. Iya. Karena itu hendaknya kita merubah dari apa yang banyak menjangkiti dari kaum muslimin berupa kelalaian atau keteledoran, bahkan sebagian yang berpaling dari mempelajari Al-Quran. Nasallallahu alaihi wa sallam. Nah, harusnya kita membangkitkan semangat kita untuk banyak mengkaji dan mempelajari Al-Quranul Karim. Iya, di setiap awal surah itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah itu tidak termasuk dari surah. Dia hanya ayat yang menjadi pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini ada pada setiap surah Al-Quran kecuali satu surah, yaitu surah apa? Surah At-Taubah. Iya. Dan ini disepakati oleh ulama. Dan kesepakatan yang kedua tentang Bismillahirrahmanirrahim, para ulama juga sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Al-Quran di satu tempat saja. Di mana itu? Di surah An-Naml, tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebut bismillahirrahmanirrahim di dalam surah. Adapun selain daripada dua tempat ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di awal setiap surah, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Termasuk di surah Al-Fatihah. Apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk di surah itu atau di luar surah tersebut? Dan yang benarnya bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri, tidak masuk ke dalam surah. Dia adalah ayat yang memisahkan, membuka surah, memisahkan antara surah dengan surah yang lainnya. Ini pendapat yang lebih kuat di dalam pembahasan ini. Rincian dalil-dalil untuk hal ini saya kira ini bukan tempat untuk menguraikannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim artinya bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha merahmati lagi Maha mengasihi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama ya dari Asmaul Husna. Semuanya berasal dari nama Ar-Rahmah. Jadi kalau diartikan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, artinya sama, yang Maha merahmati. Sebab semuanya dari kata apa? Dari kata rahmat. Hanya saja bedanya Ar-Rahman itu rahmatnya lebih luas daripada Ar-Rahim. Iya. Orang Arab itu punya kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. adanya tambahan pada sebuah kata, bangunan kata, itu menunjukkan ada tambahan makna. Ada tambahan makna. Ar-Rahman berapa huruf dalamnya? Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Berarti 5 huruf. Ar-Rahim berapa huruf? Ra, Ha, Ya, Mim. Berarti berapa? 4. Lebih banyak mana hurufnya? Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Mana Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim? Karena itu kata para ulama, Ar-Rahman itu rahmatnya mencakup seluruh makhluk, jin maupun manusia, muslim maupun kafir. Seluruh makhluk dapat bagian dari rahmat Allah, termasuk kafir. Kafir yang dikatakan tidak dapat dari rahmat Allah, tidak mungkin hidup. Jelas ya, dan ini dari rahmat umum pada nama Ar-Rahman. Adapun nama Ar-Rahim, ini rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Bismillahi dengan nama Allah. Sini disebut dengan nama Allah. Lafzul Jalalah Allah. Artinya apa artinya Allah? Artinya Al-Ma'bud, Al-Ma'luh. Mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Dan lafzul jalalah Allah ini adalah dari asmaul husna yang paling agung. Karena itu dia disebut sebagai al-ismul a'zam, nama yang terbesar, nama yang teragung. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini di 4 tempat dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna, milik Allah lah al-asma'ul husna. Jadi asmaul husna semuanya milik Allah. Tidak dikatakan milik Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Tidak. Tapi dikatakan lillah, milik Allah. Seluruh asma'ul husna. Karena seluruh dari kandungan asma'ul husna itu ada di dalam kandungan nama Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha merahmati ya. Telah kita terangkan maknanya. Kita mulai dari ayat pertama di surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka falatansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa in hadha la fi as-suhufil ula suhufi ibrahima wa musa. 19 ayat ya dari surah Al-A'la. Iya. Kita klasifikasi dari pembahasan-pembahasannya. Dari ayat yang pertama sampai ayat kelima dulu. Iya. Silakan yang mau pegang mushaf, yang banyak mushaf terjemahan di sini. Lihat saja supaya membaca sambil melihat. Sabbih isma rabbikal a'la. Terjemahan maknanya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang mencipta lalu menyempurnakan. Walladhi qaddara fahada, yang menentukan kadarnya masing-masing atau yang menakdirkan, kemudian memberi hidayah. Walladhi akhrajal mar'a, yang menumbuhkan al-mar'a dari rerumputan atau tumbuhan-tumbuhan. Faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian Allah menjadikan rumput-rumput itu gusaan, kering, ahwa, kehitaman. Baik. Ini 5 ayat pertama. Terdapat di dalamnya penyinggungan, penjelasan pokok-pokok keimanan yang sangat besar. Iya. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala, di awal surah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sabbih, bertasbihlah kamu. Ini pembicaraan ditujukan kepada siapa? Bertasbihlah kamu. Kamu ini siapa? Khitabnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertasbihlah kamu wahai Nabi Muhammad. Tadi kita terjemahkan maknanya sucikanlah. Itu salah satu makna ya dari tasbih. Kita akan sebutkan makna yang lain. Iya. Itu dari etika. Kalau Al-Quranul Karim diterjemahkan, itu dikatakan terjemahan makna ayat, bukan dikatakan terjemahan ayat Al-Quran. Sebab ayat-ayat Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan itu maknanya. Maknanya. Jelas ya? Jadi kalau kandungan kata per kata, kalimat per kalimat mau diterjemahkan, itu tidak mungkin. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Jangankan dalam bahasa selain bahasa Arab, di bahasa Arab saya Al-Quranul Karim pada setiap lafadznya dan kalimatnya itu mengandung mukjizat, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Jelas ya? Maka Al-Qurannya itu tidak diterjemahkan. Yang diterjemahkan makna. Maknanya. Nah, dari sini harus dipahami bahwa orang yang mau menerjemahkan Al-Quran itu harus paham tafsirnya. Supaya dia bisa menerjemahkannya. So, kalau dia tidak memahami tafsirnya, iya. Maka kadang berakibat yang tidak baik. Nah, itu pada banyak hal ya, kadang dalam masalah akidah kadang. Iya. Karena dia tidak mengetahui tafsir dari ayat. Karena itu di antara manusia ada yang menafsirkan ayat-ayat terkait dengan sifat-sifat Allah, dia takwil sifat itu. Iya. Ada yang menafsirkan dari kalimat, dia tafsirkan tidak sebagaimana yang diinginkan dalam bahasa Arabnya. Seperti orang yang menafsirkan istiwa dengan kata bersemayam. Dia terjemah istiwa dengan kata apa? Bersemayam di atas arsy. Nah, ini tidak tepat ya. Karena kata bersemayam itu dalam bahasa Indonesia ada makna duduk. Sedangkan di dalam tafsir istiwa dalam bahasa Arab itu tidak ada makna duduk. Hanya ada 4 makna. Al-ulu, wal-irtifa, was-sa'ud, wal-istiqrar. 4 makna. Tidak ada makna al-julus, duduk. Mana? Iya. Kadang-kadang sebagian orang dari keterbahasan bahasanya, ya, ketika membaca ayat, antum libasul lahunna, padahalnya hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu adalah pakaian-pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian-pakaian bagi mereka. Sebagian menerjemahkan jadi Mereka itu adalah apa namanya, celana jeans untuk kalian. Ya. Dia terjemah dengan sebagian dari bentuk apa? Pakaian. Nah, ini tidak mengerti tafsir dari ayat-ayat. Jadi harus dipahami apa makna tafsirannya. Nah, untuk memahami penafsiran dari ayat itu perlu banyak ilmu. Dari ilmu yang diperlukan adalah ilmu ulumul Quran. Ini ilmu pokoknya terkait dengan Al-Quran. Kemudian harus kita kenal tafsir ayat itu dari ayat yang lainnya. Ada tafsir ayat dari hadis Rasulullah. Ada penafsiran dari ayat itu dari para sahabat. Dan ada penafsiran ayat dari para ulama tabi'in. Nah, kita kenal. Setelah itu kita lihat penafsiran dari ayat itu dari sisi bahasanya. Dari sisi bahasanya. Nah, ini semuanya penting untuk dipahami. Supaya seorang jangan menafsirkan dari ayat Al-Quran di luar kandungan bahasanya. Di luar kandungan bahasanya. Iya. Baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah wahai Nabi Muhammad. Tasbihlah wahai Nabi Muhammad. Isma rabbikal a'la. Nama Rabbmu. Isim itu artinya nama. Dan dia dalam bahasa Arab disebut dengan nama isim mufrad. Kata tunggal. Disandarkan kepada nama Ar-Rab. Iya. Kata tunggal itu dalam bahasa Arab kalau disandarkan kepada ma'rifah itu dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab dan kaidah usul fikih memberikan makna umum. Memberikan makna apa? Yang cakupannya umum dan luas. Artinya apa? Pujilah, bertasbihlah terhadap seluruh nama Rabbmu, bukan satu nama saja. Seluruh nama Rabbmu. Ini mendalam ya kalau kita paham makna ini. Ketika seorang membaca Bismillah dengan nama Allah, itu seakan-akan dia memohon pertolongan dengan menyebut seluruh Asmaul Husna. Iya. Perhatikan ya, pengaruh memahami makna terhadap pemahaman seorang membantunya khusyuk di dalam membaca ayat-ayat. Sabbih, bertasbihlah engkau Nabi Muhammad. Isma, dengan menyebut, mensucikan nama Rabbika, nama Rabbmu. Iya. Al-A'la, nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-A'la. Di sini ada dua Asmaul Husna. Nama Ar-Rabb dan nama Al-A'la. Ini dua nama dari Asmaul Husna. Iya. Itu dari fikih membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis. Seorang Muslim dan Muslimah itu peka. Ketika disebut dari Asmaul Husna, dia peka. Ini apa makna nama ini disebut? Kenapa nama ini disebut? Iya. Dia harus peka akan hal tersebut. Itulah namanya orang yang punya fikih terhadap asma, al-asma al-husna. Jadi dia betul-betul mengerti nama-nama Rabbnya, nama-nama Allah. Ya? Kita di dunia ini kalau punya anak yang sangat dia sayangi, dia kenal, itu kira-kira ada enggak orang yang nama anaknya dia tidak hafal? Hah? Dia tidak hafal begitu nama anaknya. Siapa nama anak kamu? Oh, saya lupa namanya. Itu jarang terjadi ya, kecuali kalau anaknya terlalu banyak mungkin ya. Nah, terlalu banyak. Kalau dia misalnya seperti Anas bin Malik, istrinya 4, anaknya lebih 100, nah itu mungkin. Ya. Ada yang luput, siapa lagi nama si anak yang satu sana? Baik, ini dasarnya kalau orang cinta kepada siapa dia ingat namanya. Ya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah mengaku cinta kepada Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin masuk ke dalam surganya, ingin dijauhkan dari nerakanya. Tapi tidak ada perhatian terhadap nama-nama dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan lucu namanya. Ini dari hal-hal yang harusnya diperbaiki. Jangan sampai seorang lalai dalam hal itu. Karena itu dari manfaat besar seorang membaca Al-Quran adalah dia selalu menyebut dari Asmaul Husna yang ada di dalamnya. Tidak usah bikin acara khusus baca Asmaul Husna, majelis khusus majelis Asmaul Husna. Tidak perlu bikin acara-acara kayak gitu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya juga. Baca Al-Quran saja. Iya. Perhatikan kandungan dari nama. Misalnya nama Al-Hakim. Di ayat ini maknanya begini. Di ayat sana maknanya begitu. Ya. Nah, ini pemahaman dan fikir. Di sini ada dua nama. Sabbih bertasbihlah engkau Nabi Muhammad. Dengan menyebut nama Rabbmu. Nama Ar-Rabb. Ini satu. Dari Asmaul Husna Ar-Rabb. Yang kedua dari Asmaul Husna Al-A'la. Ini dua nama. Iya. Jadi sekarang di sini ada 4 kalimat di dalam ayat ini yang penting untuk diuraikan. Ada 4 kalimat. Yang penting untuk diuraikan di dalam ayat ini. Yang pertama terkait dengan tasbih. Iya. Apa makna dari tasbih? Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menyebutkan 5 pendapat. Pendapat yang pertama, sabbih artinya bacalah subhana rabbiyal a'la. Jadi engkau wahai Nabi Muhammad kalau salat begitu sujud baca subhana rabbiyal a'la. Itu memang ada haditsnya ya ketika ya terkait dengan ayat ini. Nabi menyerapnya di dalam bacaan doa ketika ruku. Ketika sujud sebagaimana ketika ruku kita membaca subhana rabbia apa al-azim. Karena di ayat yang lain sabbih bismi rabbikal azim. Iya. Baik. Sabbih ini mana yang pertama? Baca subhana rabbiyal a'la. Dan ini banyak dari ahli tafsir, bahkan jumhur ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa sabbih artinya abdim. Artinya abdim. Artinya agungkanlah. Besarkanlah. Jadi tasbih diartikan dengan mana pengagungan. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa tafsirnya sholli bi amri rabbik. Salatlah kamu dengan perintah Rabbmu. Salatlah kamu dengan perintah Rabbmu. Jadi di sini ini dua penafsirannya, penafsiran yang kedua dan ketiga ini tafsirnya Ibnu Abbas. Penafsirannya siapa? Ibnu Abbas. Jadi tasbih diartikan bermakna salat. Iya. Dan ini benar ya. Dalam Al-Quran banyak tasbih itu diartikan sholat. Diartikan sholat. Kemudian yang keempat. Sabbih artinya nazzih rabbaka anissu. Artinya sucikan Rabbmu dari segala kejelekan. Itu tadi yang kita sebut apa? Dari tasbih artinya nazih, mensucikan. Iya. Dan yang kelima mirip ya dengan yang keempat, yang kelima. Hanya saja dia katakan sabbih isma rabbika, artinya sucikanlah nama Rabbmu dan sucikanlah ketika dirimu menyebut nama Allah. Dalam keadaan dirimu itu mengagungkan Allah dan khusyuk di dalam menyebutnya. Ini lima penafsiran, tidak ada yang keliru, semuanya benar. Ya. Dan ini indahnya seorang belajar ilmu tafsir. Ya beda ya kalau ilmu fikih itu. Banyak dari ilmu fikih ada lima pendapat. Yang mana yang kuat nih? Kalau ilmu tafsir tidak. Kebanyakan dari pendapat-pendapat ahli tafsir itu adalah penafsiran di dalam ayat. Yang kebanyakannya adalah bisa masuk di dalam makna ayat itu. Sebab konteksnya luas. Iya. Maka ini makna yang agung. Hendaknya kita perhatikan. Iya. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih, sucikanlah. Sabbih bisa bermakna lakukanlah solat. Sabbih bisa bermakna baca subhana rabbiyal a'la. Dan ini disunnahkan ketika seorang solat. Ya. Sabbih, sucikan Rabbmu dalam keadaan engkau ketika menyebut namanya, engkau mengagungkannya, khusyuk dan membesarkannya. Ini semua dari mana-mana tasbih yang terkandung di dalamnya penetapan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejelekan. Iya. Karena itu dari Asmaul Husna ada nama As-Salam, yang maha selamat dari segala kekurangan dan kejelekan serta aib. Ada nama Al-Quddus, yang maha suci. Ini dari Asma Al-Husna. Sabbih, bertasbihlah kamu. Ini tadi kepada siapa khitabnya? Kepada Nabi Muhammad SAW. Bertasbihlah kamu, hai Nabi Muhammad. Iya. Perlu saya isyaratkan ya, bahwa dalam Al-Quran itu ada khitab kepada Nabi. Dan itu terbagi tiga. Ada yang kepada Nabi memang, tapi itu khusus untuk Nabi. Seperti misalnya ayat Alam nashrah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad. Ini khitab untuk Nabi-Nya. Dan yang kedua, ada yang khitabnya itu adalah untuk umum. Ya. Bukan untuk Nabi saja. Tapi dia berlaku untuk umum. Seperti ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa, wahai Nabi, kalau kalian mentalak perempuan, maka etikanya begini dan begini. Disebut dalam kelanjutan ayat. Ini ayat berlaku untuk semuanya. Karena itu bahasanya talaqtum, kalian mentalak, bukan kamu wahai Nabi, tapi kalian. Ya. Dan yang ketiga, ada yang khitabnya untuk Nabi, tapi juga umatnya ikut di dalamnya. Sama seperti ayat ini. Ini memang kepada Nabi, tapi umat juga ikut di dalamnya. Juga sama seperti ayat ya, ya ayuhan Nabi ittaqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Yang diperintah bertakwa itu siapa? Nabi saja atau semua dari kita? Semua dari kita diperintah bertakwa. Nah, ini perhatikan ya, bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi kalau seorang tahu satu faedah ini saja, bahwa pembicaraan Allah kepada nabinya itu ada tiga makna. Ada makna khusus bagi nabi, ada makna umum bagi umatnya, ada makna untuk nabi tapi umat ikut di dalamnya. Ada tiga makna. Ini akan membuat seorang itu lebih tadabbur terhadap Al-Quran. Ketika ada wahai nabi atau khitab kepada nabi, langsung dia peka, berpikir ini kemana arahnya. Ya beda dengan orang yang tidak mengerti sama sekali. Dia baca saja begitu. Ya. Hanya membaca. Dan kadang sebagai orang baca blank saja. Enggak ada apa-apa yang hadir. Ya. Karena itu sekali lagi memperhatikan dari tafsir Al-Quranul Karim ini dari hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kemudian perlu saya ingatkan lagi bahwa tasbih ini itu cakupannya luas ya, maknanya banyak. Apalagi kalau kita berbicara tasbih dari makna tauhid, luar biasa. Iya. Ini sekedar kita isyaratkan saja. Karena kalau ingin diuraikan tentang makna tasbih ini, saya beritahu ada dua buku dicetak dua jilid. Itu menguraikan tentang makna tasbih, dua jilid saja. Menguraikan makna apa? Tasbih. Iya. Maka ini dari kalimat yang hendaknya diperhatikan. Allah perintah kepada nabinya, sabbih. Bertasbihlah, ini kalimat yang pertama dalam ayat. Kalimat yang kedua, isma, nama. Sudah kita katakan bahwa disini bermakna umum, yaitu tasbih, puji, agungkan, sucikan seluruh nama Rabbmu. Seluruh nama Rabbmu. Rabbika, ini nama Ar-Rabb. Iya. Dari Ar-Rububiyah. Dari kandungan Ar-Rububiyah. Dan rububiyah itu dari nama Ar-Rabb ini salah satu dari Asmaul Husna yang paling luas kandungannya. Sebab kalau kita di kaidah Asmaul Husna ada tiga nama yang paling luas kandungannya. Nama yang pertama nama Allah, yang kedua nama Ar-Rabb, dan yang ketiga nama Ar-Rahman. Ini tiga nama yang paling luas kandungan dan cakupannya. Iya. Karena itu kalau seorang yang paham, mengerti dari fikih Asmaul Husna, menjumpai nama Allah, nama Ar-Rabb, nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran itu luar biasa, menyentuh hatinya. Apabila ia mengenal kandungan dari tiga nama ini, dan akan lebih lengkap kalau dia mengerti dari kandungan seluruh dari Asmaul Husna. Dan alhamdulillah itu ada buku-buku ya yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Lengkap. Semua nama yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu dijelaskan oleh para ulama. Baik. Al-A'la. Pujilah nama Rabbmu yang maha A'la, yang maha tinggi. Ini kalimat yang keempat. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada tiga nama yang semuanya menunjukkan Al-Ulu, menunjukkan ketinggian Allah. Yang pertama nama Al-Ali, nama Al-Ali. Dan yang kedua adalah nama Al-A'la. Yang ketiga nama Al-Muta'ali. Nama Al-Muta'ali. Ya. Nama Al-Ali itu disebut 8 kali dalam Al-Quran. Sedangkan nama Al-A'la itu hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Dan nama Al-Muta'ali itu disebut 1 kali saja. Dan ini semuanya kembali kepada kata Al-Ulu. Artinya yang maha tinggi. Al-Ulu. Nah, di sini penting untuk kita kenal bahwa Al-Ulu, ketinggian Allah itu terbagi tiga. Ketinggian Allah terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama Ulu Al-Qahr, yang kedua Ulu Al-Qadar, dan yang ketiga Ulu Ad-Dad. Yang pertama adalah maha tinggi pada kekuasaannya, penaklukannya, maha tinggi. Ini Ulu Al-Qahr namanya. Dan yang kedua namanya Ulu Al-Qadar, maha tinggi kemampuannya. Dan yang ketiga Ulu Ad-Dat, maha tinggi datnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Di atas langit. beristiwa di atas arsy-Nya. Itu ulu ad-dat namanya. Dan ini semuanya terkandung di nama ini. Iya. Al-A'la, maha tinggi. Kalau dikatakan maha tinggi, itu tinggi selalu di atas. Jelas ya? Selalu di atas. Dan tiga makna dari al-ulu ini, tidak ada yang diingkari oleh ahlul bidah, kecuali yang ketiga. Ulu ad-dat. Ahlul bidah mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Iya, dan ini dari kesesatan. Dan kurang di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang agung. Maha suci Allah dikatakan di mana-mana, berada di semua tempat, termasuk di tempat yang tidak baik. Rasulullah al-Afiyah. Ya. Allah kabarkan bahwa dirinya berada di atas. Dan itu dalam Al-Quran ada lebih 1000 dalil tentang itu dalam Al-Quran. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak ditolak oleh fitrah dan akal sehat. Tidak ditolak oleh fitrah dan akal sehat. Jadi ini makna sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau terhadap nama Rabbmu yang maha tinggi. Yang maha a'la. Ini awal ayat ya. Perintah kepada nabinya untuk bertasbih, meninggikan, mengagungkan nama Allah yang maha tinggi. Perhatikan kuncinya pada ayat ini. Dan ini terdapat di dalamnya tiga kaidah penghambaan. Kaidah penghambaan yang pertama terkait dengan tauhid. Yang tauhid itu adalah pengagungan Allah dengan sebenar-benar pengagungan dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Iya. Dan ini adalah makna dari tauhid yang para nabi dan para rasul diutus dengannya. Nabi Muhammad dan pengikutnya berada di atasnya. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, "Hadhihi sabili, ini jalanku beragama. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Aku dan orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah di atas basirah, sesuai dengan petunjuk. Kemudian di akhirnya, di posisi dakwah, dikatakan wa subhanallah, maha suci Allah. Perhatikan tasbih ya. Maha suci Allah, maha agung tasbih untuk Allah. Saya bukanlah tergolong orang yang berbuat kesyirikan. Jadi kandungan dari tasbih adalah tauhid. Iya. Nah ini kaidah dan pokok penghambaan. Seorang harus selalu ingat bahwa dirinya adalah seorang hamba. Dan tugas hamba itu adalah mengagungkan, membesarkan Rabbnya dan mensucikan Rabbnya dari segala kekurangan. Nah ini dasar hendaknya mengalir pada setiap muslim dan muslimah di segala keadaan dan di segala ibadah yang dilaksanakan. Pengagungan. Kemudian kaidah yang kedua dari ayat adalah penjelasan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mencipta. Dialah yang menyempurnakan. Dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Dia memberi hidayah. Dia menghidupkan. Dia yang mematikan. Ini kandungan rububiyah. Iya. Karena ini makna Ar-Rabb, Maka ayat yang kedua, ketiga, dan keempat antum lihat penjabarannya terkait dengan rububiyah. Terkait dengan apa? Rububiyah. Kemudian nama kaidah yang ketiga al-a'la, ketinggian Allah. Terkait dengan ketinggian Allah. Ini kaidah penghambaan agung. Seorang hamba menyadari ketinggian Rabbnya dalam penaklukan dan kekuasaannya, dalam kemampuannya, dan di dalam zat-Nya, maha tinggi di atas langit. Iya. Kalau dia punya dari kaidah ini penghambaan, memahami ketinggian Rabbnya, inilah yang membuat dia semakin tunduk kepada Allah, semakin cinta kepadanya, semakin berharap kepadanya, semakin takut kepada Allah. Itu yang membuat dia percaya kepada Rabbnya. Iya. Kadang kita subhanallah naik pesawat ya. Naik pesawat. Ini dia pakai maskapai terkenal. Maskapainya ini pilotnya, jam terbangnya sudah cukup berpengalaman. Dia di belakang, pilot dia gak lihat di depan pilotnya. Tapi dia karena pakai maskapai ini merasa lebih tenang daripada maskapai lain yang biasanya apa namanya di atas udara juga sering gonjang dan sebagainya. Dia bisa percaya kepada pilot di depan, sedangkan dia tidak melihat di belakang. Makhluk coba. Tapi kadang kita kurang kepercayaan kepada Allah yang maha di atas, yang bisa mencukupi segala yang kita perlukan, bahkan telah mencukupi apa yang kita perlukan di atas kehidupan dunia ini. Andai kata tidak ada anugerah dan rahmat Allah, kita tidak hidup di atas muka bumi. Iya. Perhatikan ya, dari penjabaran-penjabaran keindahan seorang itu memetik kaidah-kaidah penghambaan pada ayat-ayat Al-Quran. Ketinggian seorang yang pegang kaidah ketinggian Allah dalam penghambaannya, ini akan memberikan kepada dirinya rasa rendah hati, tawadhu. Dia merasa dirinya kurang. Dia banyak beramal pun dianggap dirinya belum buat apa-apa. Belum buat apa-apa. Iya. Dan ini kadang perlu diperbaiki ya pada sebagian jiwa. Iya. Kadang ini terjadi di mana-mana. Khususnya kalau terkait dengan orang lain atau ada orang lain bersamanya. Di dalam keluarga kah, di dalam masyarakat kah, ya, di dalam sebuah kegiatan di masjid kah, atau di sebuah lingkup dakwah kah, apalagi di dalam sebuah pemerintahan. Kadang sebagian orang di keluarga misalnya, si suami, oh saya ini yang paling banyak berjasa di keluarga, saya yang paling apa namanya yang mencari nafkah, saya yang paling. Ya. Nah, ini mana perlu diperbaiki supaya orang lebih merendah hati, menyandarkan nikmat kepada Allah yang maha tinggi, bahwa apa yang dia lakukan itu kalau bukan taufik dari Allah tidak akan terjadi hal tersebut pada dirinya. Nah, harusnya dia selalu merasa dirinya itu kurang, belum berbuat apa-apa. Nah, itu yang paling baiknya di dalam apa? Penghambaan. Nah, ini dari mana-mana yang indah. Baik, terlalu panjangnya kalau diuraikan semua. Masih ada 19 ayat. Kita masih ayat pertama ini. Ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Saya ringkas ya supaya kita pahami kandungan-kandungan global dari ayat. Saya ingatkan makna-makna penting yang terdapat di dalam ayat. Alladzi khalaqa fasawwa. Ayat yang kedua. Terjemahan makna ayat, yang mencipta dan menyempurnakan penciptaannya. Sebut dua di sini dalam ayat. Khalaqa Maha Mencipta, fasawa, dan menyempurnakannya. Jadi dia mencipta, dia pula yang menyempurnakan. Iya. Kalau kita di pembahasan Asmaul Husna, nama Al-Khaliq, Al-Khallaq, ini menunjukkan makna yang Maha Mencipta. Yang Maha Mencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menyaingi ciptaannya. Satu saja. Ya. Dengan berbagai kecanggihan teknologi di masa ini, keahlian manusia. Ya. Di dalam Al-Qur'an sudah ditantang sebelumnya manusia itu, ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan. Dengarkan perumpamaan itu. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaba walau ijtama'u lah. Sungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain daripada Allah itu tidak akan mampu menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat. Ya. Walaupun mereka bersatu padu dalamnya. Sekarang adakah yang bisa apa namanya? Ya. Menciptakan lalat. Makhluk kecil yang sering dianggap mengganggu. Dengan segala kecanggihan teknologi, silakan. Siapa yang bisa menciptanya? Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha Mencipta. Iya. Maka ini kandungan dari makna rububiyah. Diingatkan kepada hamba, kalau semua ini dia kenal, maka harusnya dia itu mengagungkan dan membesarkan Allah. Ingat ayat ini, tadi kita sebutkan ayat surah apa? Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Makkiyah. Dari ciri ayat Makkiyah itu, banyak pembahasannya itu khitab terhadap kaum musyrikin. Jelas ya? Menegur kesyirikan mereka dan mengingatkan apa yang harusnya mereka ingat. Menyadari apa yang harusnya mereka sadari. Mereka tahu Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Harusnya seluruh hal itu membuat mereka beribadah hanya kepada Allah. Tapi ternyata mereka berbuat kesyirikan. Di antara makna yang Nabi diingatkan, beliau diperintah untuk bertasbih, memuji nama Rabb yang Maha Tinggi. Alladhi khalaqa fasawa, ya Allah yang Maha Mencipta, fasawa, kemudian menyempurnakan penciptaannya. Iya. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak, dialah Allah yang menciptakan kamu kemudian menyempurnakan engkau, lalu wa'adalak, menta'dil kamu, meluruskannya, betul-betul seimbang. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia di penciptaan yang paling indahnya, paling baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta dan Dia menyempurnakan segala ciptaannya. Ayat ketiga, walladzi qaddara fahada. Iya. Qaddar artinya menakdirkan. Tidak ada qiraah di sini. Dibaca walladzi qaddara fahada. Di salah satu qiraah. Qaddara artinya menentukan kadarnya. Sudah dipastikan kadarnya. Sebab kata al-qadar, kata al-qadar itu punya beberapa makna. Kadang bermakna penakdiran, kadang bermakna penyempitan. Rezeki kalau sudah ditentukan itu artinya disempitkan, ditakdir. Iya. Dan al-qadar kadang bermakna diagungkan, dibesarkan. Iya. Kalau dikatakan Lailatul Qadar misalnya, dia malam yang punya keagungan. Walaupun Al-Qadar di situ punya banyak makna ya, di Al-Qadar. Pada makna yang kita sebutkan. Maka ini beberapa makna. Maka dialah Allah alladhi qaddar, yang mentakdir. Nah, dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ya. Allah menakdirkan fahada. Kemudian Allah memberi hidayah. Memberi hidayah. Ya. Inilah hidayah yang disebut dengan nama hidayah ammah, hidayah umum. Hidayah yang mencakup seluruh manusia. Hidayah yang mencakup seluruh manusia. Ini dikatakan hidayah umum. Ini ayat semisal dengan ayat di surah Thaha. Jawaban Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya, "Wama rabbuka ya Musa?" Apakah Rabb engkau itu wahai Musa? Atau Fir'aun berkata, "Fama rabbukuma ya Musa?" Siapakah Rabb kalian berdua wahai Harun dan Musa? Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada." Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu itu penciptaannya, kemudian memberi hidayah. Ini hidayah umum namanya, hidayah ammah. Hidayah dalam Al-Quran itu banyak penggunaannya. Ibnu Al-Qayyim kadang menyebut hidayah terbagi 4. Kadang dia sebut hidayah terbagi 10. Kita tinggalkan aja yang terbagi 10 ya, panjang. Hidayah yang terbagi 4 aja dulu. Hidayah ada 4. Di antara penggunaan hidayah dalam Al-Quran. Ada hidayah umum. Ini hidayah umum di sini. Ya, segala yang Allah ciptakan, ditakdirkan, itu Allah beri hidayah. Ini hidayah umum namanya. Ada hidayah di situ. Hidayah umum, apakah terkait dengan kauniyah maupun qadariyah. Kemudian hidayah yang kedua ada namanya hidayah at-taufiq wal-ilham. Atau hidayah taufik dan ilham. Jadi beri hidayah oleh Allah, dia menerima petunjuk, menerima keislaman, menerima keimanan. Ini hidayah yang kedua. Hidayah yang ketiga ada namanya hidayah dalal wal irsyad. Hidayah mengarahkan dan menunjukkan jalan. Dia hanya mengarahkan, menunjukkan jalan saja. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah hidayah di hari kiamat. Ada yang hidayah kepada penduduk sorga masuk ke dalam sorga, dan hidayah kepada penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Semuanya disebut apa? Hidayah. Diperhatikan. Jadi tidak sederhana ya. Seorang kalau paham dari kandungan ayat itu luar biasa. Ya. Kalau kita paham hidayah saja, oh bahasa Indonesia hidayah artinya apa? Petunjuk. Ya, pas baca dua ayat bingung sudah. Di surah Al-Qasas Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Di ayat di akhir surah Asy-Syura Allah berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ya, bingung loh, di ayat pertama Nabi tidak memberi hidayah. Di ayat yang kedua Nabi memberi hidayah. Ya, ini karena dia tidak tahu pembagian hidayah saja, makanya bingung. Coba kalau dia tahu pembagian hidayah. Di ayat yang pertama Nabi tidak memberi hidayah kepada siapa yang dicintai. Itu hidayah apa jenisnya? Hah? Hidayah yang kedua tadi, taufik dan ilham. Seorang itu menerima masuk Islam, menerima dapat petunjuk, itu dari Allah, tidak ada hak Nabi di situ. Pamannya Nabi sudah diajak, nama masuk Islam. Sebab itu bukan di tangan Nabi, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Adapun yang kedua, engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus, ini hidayah jenis ketiga. Hidayah memberi petunjuk, pengarahan. Sebab memang tugas Nabi menunjukkan jalan. Iya. Akan lebih mudah ya memahami ayat-ayat. Nah, baik. Kemudian ayat yang ke-4, wallazi akhrajal mar'a. Dialah yang menumbuhkan al-mar'a. Iya. Al-mar'a itu adalah tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh hewan-hewan. Itu al-mar'a. Jadi katakan tumbuhan apa saja yang di hewan itu digembalakan dengannya, dia makan darinya, maka itu disebut mar'a. Nah, diingatkan makna rububiyah dari sisi ini, karena apalagi di masa itu ya, hampir seluruh atau banyak dari manusia waktu itu aktivitas mereka adalah beternak, bertani, banyak mengenal kendaraan mereka juga adalah apa? Ternak. Dia pedagang pun pakai kendaraan juga. Iya. Nah, mereka melihat ini mar'a, tumbuhan-tumbuhan, rumputan-rumputan yang dimakan oleh hewan-hewan. Allah ingatkan, dialah Allah yang mengeluarkan itu. Dikeluarkan. Subhanallah, dari mana tumbuhan ini muncul? Tanah tadinya tandus, gersang, turun hujan, tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Ya. Keluar rumputan. Keluar berbagai kebaikan untuk manusia. Tapi disebutkan, faja'alahu gusaan ahwa. Kemudian Allah jadikan tumbuhan-tumbuhan itu gusaan, menjadi kering. Menjadi kering. Ahwa. Ahwa dari kata hawah. Hawah itu artinya menghitam setelah tadinya dia putih. Atau setelah tadinya dia hijau, dia menghitam. Ini tumbuhan ketika dia sudah menghitam. Ini bukan kering saja. Kering menghitam. Kering lagi menghitam. Iya. Sekarang diingatkan. Allah yang menghidupkan tumbuhan ini. Setelah itu Allah pula yang membuatnya kering, menghitam, sirna. Puji nama Rabbmu. Yang maha tinggi. Perhatikan ya dari kandungan. Mana ini. Iya. Kemudian ini 5 ayat ada terkait ya. 4 ayat terkait dengan ayat pertama dan 5 ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat setelahnya. Ayat yang ke-6, sanukri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Qur'an ini kepada engkau Nabi Muhammad. Iya. Maka engkau tidak akan melupakannya. Apa hubungannya? Langsung masuk diterangkan tentang Al-Quran. Ini bahasa-bahasa indah sekali dalam Al-Quran. Suara memahami maknanya. Karena satu kalimat subhanallah, kita paham saja apa artinya dalam bahasa Arab itu luar biasa kandungannya. Contoh misalnya ya, di banyak ayat ya, wallazi ba'atha, dialah Allah yang mengutus. Ya, walaqad ba'atna fi kulli ummah, sungguh kami telah mengutus. Ba'atha, tahu antum artinya ba'atha dalam bahasa Arab? Ba'atha itu artinya dia dibangkitkan setelah mati. Jadi seakan-akan ini para nabi dan para rasul itu diutus, mereka menghidupkan orang yang mati. Itu dari kandungan memahami kata apa? Ba'atha. Lembut maknanya, tapi memberikan makna yang apa? Mendalam. Itu satu saja kita cermati makna para nabi diutus, besarnya nikmat Allah dalam hal itu. Terlalu banyak yang harus kita syukuri di dalam hal itu. terlalu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Iya. Maka ini dari pembahasan-pembahasan yang penting kita cermati ya dalam Al-Quran. Nah, sekarang di sini diingatkan, ya, diingatkan ya terkait dengan tadi tumbuhan-tumbuhan ini ditumbuhkan kering, ya, kemudian menjadi kering. Dialah Allah yang maha mampu untuk hal itu. Ya. Dia pula ya Allah yang maha mampu menghidupkan orang, memberi hidayah. Dan Al-Quran ini menghidupkan. Siapa yang berpaling darinya dia mati. Nah, maka Nabi ya diperintah selalu bertasbih, memuji nama Allah, memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran ini kepada engkau ya Nabi Muhammad. Maka janganlah engkau melupakannya. Iya. Apa makna fala tansa di sini? Jangan engkau melupakannya. Ya, ini ada hubungannya dengan bahasa Arab ya. Lanya di situ lah apa namanya? Iya. Apakah dia lanafiyah atau lanahiyah? Iya. Ini perhatikannya dari sisi kandungan huruf lamnya itu memberikan kandungan makna. Karena itu di dalam penafsiran ayat ini Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa pendapat. Iya. Jadi fala tansa, engkau tidak melupakannya. Ada yang mengatakan bahwa artinya kami akan mengajarkan Al-Quran itu kepada engkau dan kami kumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Engkau tidak akan lupa selama-lamanya. Iya. Nah, itu makna kalau laya la nafiyah, tidak akan lupa Nabi. Dan ini benar ya. Dari yang mengartikan bahwa la la nahiyah, walaupun ini sedikit dari ulama yang mengartikannya. Jadi kalau la nahiyah itu artinya ya, janganlah engkau melupakannya. Jadi perintah untuk selalu menjaganya, memeliharanya. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dibacakan langsung kepada nabinya. Ya, di surah Al-Qiyamah diterangkan bagaimana proses pembacaannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Al-Quran, didengarkan oleh Jibril, Jibril yang membacakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Nabi kita di awal kali Al-Quran dibacakan, begitu Jibril membacanya, beliau tergesa-gesa ingin segera mengikutinya supaya bisa langsung menguasainya. Tapi diberikan dari etikanya bahwa dengarkan, kemudian kami akan mengumpulkannya di dalam hatimu. Iya. Dan di sini dibahasakan fala tansa, kau tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini kata illa ya, illa masya Allah. Umumnya kalau di kaidah membaca Al-Quran, di setiap akhir ayat itu boleh berhenti. Dan di setiap awal ayat dia boleh memulai. Boleh memulai. Tapi kadang ada sebagian dari Al-Quran itu bersambung maknanya. Antara ayat ke ayat berikutnya itu maknanya bersambung. Karena itu etikanya dibaca bersambung etikanya. Dibaca bersambung. Misalnya ini. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Sebab ini terkait. Jelas ya? Walaupun kalau dia hanya membaca sanuqri'uka fala tansa, berhenti di situ, kemudian dia membaca illa masya Allah dan seterusnya, itu boleh saja. Boleh. Tapi seorang ketika membaca Al-Quran kan dia perhatikan maknanya, tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Maka harus dia perhatikan makna. Saya beri contoh ayat ya, misalnya yang punya makna terkait. Misalnya di surah An-Nur. Pegang mushaf. Kalau pegang mushaf saya kasih nomor ayatnya. Ya. Di surah An-Nur penjelasan tentang masjid ya, ayat 36. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal athali rijal. Itu rijal tadi, itu ayat berikutnya, ayat ke-37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un. Karena ini ayat kalau kita artikan begini, di rumah-rumah yaitu masjid-masjid Allah izinkan diangkat dan disebut namanya, bertasbih di dalam masjid ini pagi dan petang. Siapa yang bertasbih pagi dan petang? Nah, itu di ayat berikutnya orangnya, rijal, sekelompok lelaki ini yang bertasbih pagi dan petang. Maknanya lebih apa? Lebih mendalam mengikuti makna. Ya, contoh lain. Ini agak penting. Di surah Saffat misalnya. Surah Saffat ayat 150. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Itu ayat 151. 152 nya waladallahu wa innahum lakadibun. Apa arti dua ayat ini? Ayat 151 artinya, ketahuilah sesungguhnya dari kedustaan kaum musyrikin mereka itu berkata. Apa perkataan kaum musyrikin? Waladallah, Allah memiliki anak. Iya. Kemudian dibantah ucapan mereka ini dalam kelanjutan ayat, wa innahum lakadibun. Sungguhnya mereka ini berdusta. Jadi bagaimana membaca yang benarnya ayat ini? Lebih bagusnya. Ala innahum min ifkihim layakulun. Min ifkihim layakuluna waladallah. Wa innahum lakadibun. Itu maknanya lebih indah seperti itu. Kita tegaskan kedustaan mereka berucap bahwa Allah memiliki anak. Kemudian kita tegaskan bantahan bahwa mereka itu dusta. Ini dua sisi. Ini bacaan memberi pengaruh. Kalau seorang paham makna ayat, ya, itu memberi pengaruh di dalam bacaan. Kita ketika talaqqi Al-Quran dari guru, guru juga mengarahkan di mana-mana bacaan. Ada sebagian ayat enggak boleh berhenti ya. Kalau kita berhenti salah maknanya. Kurang bagus kedengarannya. Iya. Itulah apa namanya pentingnya seorang mengerti makna. Kadang saya sholat di belakang sebagian imam ya. Imamnya itu berhenti bukan tempatnya. Memulai bukan pada tempatnya. Jadi kita yang di belakang istighfar saja, astagfirullah. Suap mana ya? Luar biasa ya. Antum mau saya kasih contoh ayat. Antum mungkin juga akan bilang astagfirullah. Ayat di surah Al-Anfal ya. Ucapannya kaum musyrikin. Wa idqalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa antir alayna hijaratan minas sama'a wa atina bi adabin alim. Itu satu ayat di surah Al-Anfal. Penuh panjang ayatnya. Ini ucapan kaum musyrikin. Dan ketika kaum musyrikin berkata, ya Allah, kalau memang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu kebenaran, maka hujanilah kami hujan batu dari langit. Ini datang imam kita, dia baca ayatnya, dia berhenti, kemudian dia memulai, dia berkata apa? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, ya Allah, hujanilah kami batu dari langit. Ya kita di belakang, astagfirullah aja. Sebab ini tidak cocok, harus disambung. Bahwa ini ucapannya kaum musyrikin yang minta, bukan kita yang minta. Na'udzubillah kalau kita yang minta. Ya. Jadi kadang sebagian dari ilmu Al-Quran itu jangan dianggap remeh. Wah apa sih belajar tajwid ayo paling sama guru membaca selesai. Dia nggak tahu bahwa di dalamnya itu ada makna. Ada makna. Orang-orang Indonesia itu masya Allah tajwidnya hebat-hebat orang Indonesia ya. Tapi kekurangannya itu nggak paham makna. Itu kekurangannya. Ya. Kori-kori kadang kori-kori punya ini kualitas tinggi dalam bacaan. Tapi kalau memulai dan berhentinya itu banyak yang mengerikan. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa orang yang paham di Quran. Ya itu bahasa ini. Tapi kalau bahasa umum ya bagus lah. Baca Al-Quran bagus. Kita kasih semangat baca Al-Quran. Baik. Kita kembali kepada ayat yang kita kaji. Jadi pada illa masya Allah, engkau tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini ada sebagian ulama yang berkata kecuali apa yang Allah kehendaki, ya Nabi itu manusia juga. Karena itu beliau kadang pada sebagian ayat beliau lupa sementara sholat. Iya, pernah beliau keluar dari masjid, beliau lihat Ubay bin Ka'ab. Beliau tanya kepada Ubay, engkau tadi sholat bersama kami. Kenapa ketika ayat ini dan ini tersamar bagiku, engkau tidak meluruskannya? Jelas ya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi artinya bukan beliau lupa, hilang sama sekali Al-Qur'annya, tidak. Na'udzubillah kalau seperti itu ya. Tapi namanya manusia kadang dia hafal. Ada suatu kondisi apa namanya? Tidak muncul. Tersamar. Iya, tersamar. Itu ada. Nah. Pada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu supaya tampak bagi manusia bahwa ini manusia beliau, sama dengan manusia yang lainnya. Iya, hanya saja Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah di dalam dadanya. Enggak mungkin beliau melupakannya. Ini diantara mana illa masya Allah. Dan ada juga mengartikan illa masya Allah kecuali apa yang ayat itu telah dihapus. Ini di pembahasan nasikh dan mansukh. Karena ada ayat-ayat yang kadang sudah dihapus lafaz dan hukumnya. Ada yang hukumnya saja dihapus, lafaznya tetap ada. Ada yang lafaznya dihapus, hukumnya tetap ada. Itu ada di pembahasan nasikh dan mansukh. Dari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah, iya. Dialah yang mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ini kaidah penghambaan lain di sini. Nah, di sini ada dua kaidah penghambaannya dari dua ayat ini. Yang pertama terkait dengan masalah nikmat yang didapatkan oleh seorang ketika dia bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Itu harus dia sadari, itu anugerah dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Perhatikan bahasa ayat ya, sanuqri'uka, kami yang akan membacakannya kepada engkau Nabi Muhammad. Allah sadarkan nikmat itu kepada siapa? Kepada dirinya. Harus kita mengerti besarnya dan agungnya nikmat ini. Iya, agungnya nikmat ini. Karena itu para nabi, para rasul, orang yang paling banyak menangis ketika ibadah, orang yang paling bersyukur kepada Allah. Karena nikmat dari ilmu itu, itu adalah nikmat yang terbesar. Iya. Nikmat tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Satu dari ilmu saja kadang sudah melebihi dunia dan segala isinya kalau dia terapkan. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Besar sekali nikmat Allah kepada kita. Mengenal ilmu agama, seorang itu belajar. Iya. Begitu dia jaga, dia pelihara, dia syukuri. Dia cinta saudara-saudaranya belajar. Dia bantu orang belajar. Dia senang orang itu belajar. Itu baik ya. Ya, tapi namanya syaitan adalah syaitan. Mencari pengikut. Dan memang yang paling menjadi, kalau syaitan itu diibaratkan seperti kepolisian, TO yaitu yang paling utama itu para penuntut ilmu, orang-orang yang beribadah. Itu target operasi yang paling utama syaitan. Iya. Apalagi para penuntut ilmu. Bagaimana dibuat diadu domba, bagaimana disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan mereka, dimunculkan rasa hasad, rasa dengki, dimunculkan di tengah mereka pembahasan-pembahasan terkait dengan pribadi dan sebagainya. Ya, supaya lupa dari apa? Belajar, menuntut ilmu. Ya. Sehingga kadang sebagian orang, nasallallahu alaihi wasallam, datang di majelis ilmu, tidak sujud di hadir majelis ilmu. Iya. Karena niatnya sudah tidak baik lagi. Sudah tidak baik lagi. Dan sebagian orang berpaling sudah dari majelis ilmu. Ini kalau sudah berpaling, naudzubillah ya, orang berpaling dari majelis ilmu. Iya. Itu ada tiga orang pernah datang ya ke halaqah Nabi. Satu orang lihat tempat duduk kosong di depan, maju. Duduk. Satu orang lagi duduk di belakang. Satu orang lagi berpaling. Karena Nabi berkata, inginkah kalian saya beritahu tiga orang yang datang? Adapun yang pertama, awa ilallah fa'awallahu ilaih. Dia bersegera kepada Allah, Allah juga bersegera kepadanya. Yang kedua, dia malu, Allah malu darinya. Yang ketiga, dia berpaling, Allah berpaling darinya. Balasan. Iya. Apalagi dia sudah pernah kenal dari keindahan ilmu agama, kemudian dia berpaling. Ini lebih besar dosanya. Lebih besar bahayanya. Karena itu kata Ibn Ruslan rahimahullah dalam mandhuma beliau, mandhuma az-zabat dalam fikih madhab Syafi'i, kata beliau, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun qabla ubadis al-wasa. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia tidak beramal, itu disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Iya. Makanya hati-hati di kalangan para penuntut ilmu. Hendaknya dia tahu jalur hidupnya itu kayak bagaimana. Nah, jalur hidupnya itu kayak bagaimana. Ini saya ingatkan ya, di sebagian orang ini penyakit-penyakit yang menimpa penuntut ilmu itu beraneka ragam ya, yang senang. Orang yang kenal manhaj salaf itu ada penyakit-penyakitnya sendiri yang sering beredar. Orang yang tidak kenal manhaj salaf itu lebih banyak lagi. Ya, sebab tidak diajari padanya apa? Tidak diajari padanya tauhid. Ya. Hanya diajari akhlak, hanya diajari apa? Cinta untuk hadir saja, gembira saja di majelis ilmu. Ya, yang harusnya ditanamkan padanya tauhid, dasar ilmiah supaya menjadi kuat. Akhirnya ketika terjadi apa-apa, ya sudah pada lari semua orang, pada kabur. Ya, karena ini dasar ilmunya yang tidak kuat, pendidikannya tidak bagus. Ya, maka seorang juga harus tahu bagaimana cara dia belajar dengan benar. Kemudian kaidah penghambaan berikutnya yang kedua dari ayat yang ketujuh ini adalah kaidah tentang muraqabah. Allah itu mengetahui yang ditampakkan, yang dijaharkan maupun yang tersembunyi. Iya. Nah, ini kaidah muraqabah ada pada kaidah lisan. Rasulullah bersabda, ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya. Ini dua jenjang. Yang pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah, yang paling tingginya. Iya. Nah, ini untuk sampai ke sana dia perlu ilmu, perlu keyakinan dan pengamalan yang benar. Iya. Sebab dengan ilmu yang kuat inilah dia beribadah seakan-akan dia melihat Rabb-nya. Kalau dia belum sampai ke jenjang itu, maka ada jenjang di bawahnya. Dia tahu bahwa Allah mengawasinya, melihatnya. Tapi ini juga sudah jenjang tinggi kalau dia bisa seperti itu. Luar biasa kalau dia sampai ke jenjang itu. Dan betapa nikmat hidup itu. Iya. Kau akan melihat seorang yang ia selalu merasa diawasi oleh Allah. Begitu dia berbaring, pikirannya bagaimana dia ingin Rabbnya selalu ridha terhadapnya. Dia baca doa sebelum tidur. Kemudian dia tidur untuk menjaga kesehatannya supaya dia bisa bangun di sholat malam, bangun sholat subuh. Ya. Ini semuanya dia beramal di atas dasar ia diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kaidah penghambaan luar biasa. Nah, berikutnya ayat ke-8. Wasadu yassiruka lil yusra, fadzakkir in nafa'ati dzikra, sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nara al kubra. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. Dan kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad jalan kemudahan. Kami akan memudahkanmu, akan memberi taufik kepada engkau menuju kepada jalan kemudahan. Iya. Ini dijamin pada Rasulnya jalan kemudahan itu. Dan ini ayat ada penjabarannya ya di surah Al-Lail nanti. Ya. Fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu apa? Lil yusra. Adapun orang yang selalu memberi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya al-husna, maka kami akan memudahkan, memberikan kemudahan untuknya. Kemudahan ini ada yang menafsirkan sorga, ada yang menafsirkan kemudahan dalam artian kemudahan dalam urusan. Iya. Jadi Allah jamin wasanu yassiruka lil yusra, kami akan mudahkan engkau. Maka itulah para nabi diberi kemudahan karena mereka di atas taufik dari Allah. Iya. Dari sini ada kaidah penghambaan. Siapa yang menghendaki kemudahan dan taufik dalam hidupnya, hendaknya dia selalu bertawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu pintu kemudahannya. Pintu taufik untuk dirinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang mencukupinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kemudahan pada perkaranya. Iya. Allah mudahkan untuk Nabi-Nya. Nah, dan di sini banyak kaidah keimanan ya. Cuma saya batasi dari kaidah-kaidah penghambaan. Ada mana-mana tauhid, keimanan kepada takdir, kepada rububiyah, kepada uluhiyah. Ini sebenarnya perlu diuraikan ya, tapi identik dengan pembahasan-pembahasan tauhid. Hanya saya globalkan saja. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan. Kalau peringatan itu bermanfaat. Iya. Jadi dikatakan berilah peringatan. Jika peringatan ini bermanfaat, innya di sini tergantung bagaimana kita memanahinya. Sebab itu akan beda dalam penerjemahannya nanti. Nah, di sini para ulama ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan in adalah syartiyah. Bermakna syarat. Jadi kalau syartiyah itu maknanya ada dua. Fadzakkir berilah peringatan. Walaupun peringatan itu tidak bermanfaat. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, berilah peringatan. Baik peringatan itu bermanfaat atau tidak, beri peringatan pada segala keadaan. Itu dua makna. Kalau innya syartiyah, bermakna syarat, jika. Dan pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa in di sini maknanya qad, bermana qad, penekanan, bermana qad. Jadi maksudnya berilah peringatan, kerana peringatan itu selalu memberi manfaat. Selalu memberi manfaat. Dan ini juga benar. Karena peringatan walaupun waktu itu ditolak, ya, mungkin saja tertolak waktu itu, tapi suatu saat akan apa? Bermanfaat. Suatu saat akan bermanfaat. Nah, kemudian makna yang ketiga, inna fa'atid dzikra, ma di sini apa, in di sini bermana ma. Jadi terjemahan makna ayat di atas tafsir yang ketiga ini, berilah peringatan sepanjang peringatan itu bermanfaat. Sepanjang peringatan itu bermanfaat. Jadi ini tiga tafsir ayat saya sudah terjemahkan, ya, bagaimana penerjemahannya. Bisa diterjemah, beri peringatan jika peringatan bermanfaat. Bisa bermakna, beri peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat. Makna yang ketiga, beri peringatan sepanjang peringatan apa? Bermanfaat. Dan ini semuanya memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, iya, pentingnya memberi peringatan. Berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, menunggur dari kesalahan, mengajak kepada ketaatan, ini semuanya dari mana? Memberi peringatan. Kemudian yang kedua, bahwa peringatan itu selalu bermanfaat. Dari sisi namanya, dari Al-Quran dan Hadis itu pasti manfaat, tidak ada yang tidak manfaat dari sisi itu. Tapi dari sisi manusia yang menerimanya, ada yang manusia itu peringatan bermanfaat masuk kepadanya. Dan ada sebagian manusia tidak bermanfaat. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilu. Ada yang seperti itu. Ya. Bisu, tuli, buta, mereka tidak berpikir sama sekali. Tidak masuk. Ya. Dan ada sebagian manusia di masa itu tidak bermanfaat. Tapi di masa mendatang mungkin bermanfaat. Sebab ini peringatan seperti obat, subhanallah. Obat. Obat itu kadang ketika diberi kepada pasien yang sakit, mungkin kalau kondisi badannya cocok dalam, bisa masuk obatnya, langsung bermanfaat. Tapi ada sebagian diberi obat, tidak langsung bermanfaat di hari itu. Mungkin bulan depan. Sama dengan ilmu seperti itu. Ada orang ditegur begini dan begini, oh tidak mau dengar. Oh kamu keliru malah, dia bilang. Tapi setelah itu terjadi kejadian-kejadian dalam hidupnya, baru dia sadar. Rupanya peringatan yang dulu itu benar, baru dia sadar. Nah, itu bermanfaat di waktu tertentu. Nah, maka di sini dari adabnya seorang yang memberi peringatan, jangan dia berputus asa. Iya. Jangan dia apa? Berputus asa. Nah, ini kaidah di dalam penghambaan. Seorang dalam penghamba itu harus selalu bagus harapannya. Tidak kenal putus asa. Semangatnya besar kepada Rabb-nya. Iya. Semangatnya besar kepada Rabb-nya. Nah, Allah memberikan rezekinya dengan sangat mudah, lapang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Dermawan, Maha Mulia. Harapannya ada di dalam hal tersebut. Iya. Andai kata Allah mencukupinya, itu tidak akan mengurangi kekayaan, keagungan dan kebesaran Allah. Maka ini pintu harapan dibuka. Nah, ini dari kaidah-kaidah penghambaan. Ada kaidah lain di sini, ya, dalam kaidah semangat. Iya, raghabah. Semangat dalam segala hal yang baik. Nah, saya globalkan aja kaidah-kaidahnya. Sebenarnya kaidah-kaidah penghambaan itu kadang satu persatunya perlu dibahas, ya, ada jenjang-jenjangnya, ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Tapi ini motivasi untuk kita semua, kaidah-kaidah dasar di dalam memahami apa namanya, memetik faedah-faedah dari ayat-ayat. Kemudian dikatakan, sayadzakkaru may yakhsha. Ayat ke-10. Jadi ketika diberi peringatan, bagaimana keadaan orang yang diberi peringatan? Ada terbagi dua. Orang yang punya rasa takut, khasyah, dia akan mengingat. Ya, nah di sini pentingnya khasyah itu. Pentingnya rasa takut dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Hendaknya memiliki rasa khasyah. Karena khasyah ini lambang segala kebaikan. Lambang segala kebaikan. Khasyah, rasa takut. Yang benar itu adalah rasa takut yang di dalamnya ada harapan dan semangat. Kalau rasa takutnya membuat dia tidak beramal, itu bukan rasa takut namanya, itu putus asa namanya, putus asa. Ya, kalau dia punya rasa takut menghalangi dia beribadah, itu namanya putus asa. Dan itu dosa ya, kunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Ya. Nah, itu hati-hati. Subhanallah, dari dosa yang sangat mengkhawatirkan banyak dari as-salaf itu putus asa dari rahmat Allah, kemudian berjelek sangka kepada Allah. Sebab kadang seorang jatuh di dalamnya dia tidak sadar. Hah? Orang kalau dibilang jangan berzina, jangan mencuri, jangan bergibah, mungkin dia jaga. Tapi ini kadang dia jatuh di dalamnya, dia apa? Dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Ini dikenal ya dari dosa ini. Ada yang namanya putus asa dan rahmat Allah, berjelek sangka kepada Allah. Iya. Ini pembahasan dosa-dosa besar. Itu ada buku-buku tersendiri membahas. Iya. Kalau mau diagendakan itu perlu diagendakan doro itu. Fikih dosa-dosa besar supaya kita ngerti dosa-dosa besar itu apa. Iya. Seimbang di dalam menilainya, tahu solusi dalam menghadapinya, dan kalau dia terjangkit bagaimana cara mengobatinya. Itu juga fikih perlu dikaji ya. Al-Qur'an itu mengingatkan semua hal. Antum baca Al-Qur'an apa saja, ayat apa saja, diingatkan seluruh hal. Iya. Tergantung apa namanya? Tingkat keilmuan seorang saja dalam memahami Al-Qur'an itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu disebutkan katanya bahwa beliau kadang menafsirkan satu ayat itu beberapa majelis beliau tafsirkan satu ayat. Beberapa majelis beliau tafsirkan. Dan ini luar biasa ya dari keluasan ilmu. Dan memang ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an subhanallah, penjabarannya itu luas, dalam, jauh. Ya, kalau dikaji lagi akan lebih jauh lagi. Nah. Jadi begitu ada peringatan, orang yang takut dialah yang mengingat. Ini dari manfaat khasyah. Nah, ini ada satu pembahasan. Bagaimana seorang itu punya rasa takut kepada Allah? Pertanyaan. Ya. Oh bagus, rupanya orang punya rasa takut. Saya ingin takut kepada Allah. Bagaimana caranya seorang itu takut kepada Allah? Yang pertama, dia pelajari tauhid. Ini pokok. Sebab kalau tauhidnya benar, dia pasti rasa takutnya kepada Allah besar. Ya. Perhatikan saja Nabi Muhammad mengkhawatirkan kepada para sahabat riya. Nabi Ibrahim saja, imam para nabi, panutan dalam tauhid, beliau masih bermohon agar supaya dirinya dan keluarganya dijauhkan dari penyembahan terhadap apa? Berhala. Kan ini rasa takut namanya. Dibangun di atas tauhid. Jadi tauhid ini yang membuat rasa takut sangat besar. Yang kedua, belajar ilmu agama. Kata bil ilmi khasyah, kata Ibnu Mas'ud. Cukuplah rasa takut itu dengan mempelajari ilmu. Iya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Allah berfirman, sungguh yang takut dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Yang menumbuhkan rasa takut, banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Baik, saya kira untuk pembahasan rasa takut ini ada apa namanya beberapa sudut pembahasan lain yang perlu kita kaji. Berikutnya di ayat yang ke-11 dikatakan di sini wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini golongan yang kedua. Ayat ke-11, 12 dan ke-13. Ini penjelasan golongan yang kedua ketika peringatan itu datang. Peringatan itu akan dijauhi oleh orang-orang yang celaka. Disebut al-ashqa, yang paling celaka. Naudzubillah, yang paling syaqi. Ini sifatnya penduduk neraka. Karena di akhirat hanya ada dua golongan. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Iya. Siapakah yang paling merugi ini? Kalau disebut al-ashqa, ini memang bahasa untuk orang kafir ya. Dan di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa. Memang diperuntukkan ada ayat-ayat untuk orang kafir. Tapi dipakai pendalilan terkait dengan orang-orang yang beriman. Agar supaya seorang jangan jatuh di dalamnya. Jangan masuk kepadanya. Iya. Dan itu ada dari cara-cara pendalilan. Yang ashqa ini, yang paling meruginya, yang paling celakanya, alladhi yasla an-naral kubra. Orang yang masuk ke dalam api neraka yang besar, yang dahsyat. Iya. Di sini subhanallah, kata al-kubra di sini ada dua kemungkinan ya. Api neraka besar, ini tafsir dari neraka itu, bahwa neraka itu sangat besar, dahsyat. Iya. Dan ada kemungkinan yang kedua, yaitu ada neraka yang kecil, ada neraka yang besar. Karena memang dari siksaan itu bukan hanya siksaan di neraka. Ada siksaan yang mendera seorang hamba di dunia. Dan itu siksaan sebenarnya. Siksaan. Misalnya hatinya itu keras. Atau misalnya dia terbiasa dengan dosa, merasa gampang dengan dosa. Itu sebenarnya bentuk dari siksaan. Tapi kadang seorang tidak menyadarinya. Baik, kita kembali kepada ayat bahwa dikra ini itu dijauhi oleh orang yang sangat celaka, yang masuk ke dalam neraka dan di dalam neraka thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya, tidak pula dia hidup. Ya. Ini tidak mati di dalamnya, tidak pula hidup. Ada yang menafsirkan bahwa maknanya dia itu di dalamnya tidak seperti orang yang mati, tidak pula seperti orang yang apa? Orang yang hidup. Iya. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak mati selama-lamanya. Tapi dia juga tidak dikatakan orang yang hidup. Sebab kadang dia menjadi arang, sampai menjadi arang. Tapi setelah itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Ini nasallallahu al-afiyah. Dari sini ada dua kaidah pokok dalam Al-Quran. Kaidah dalam mengingatkan. Al-Quran itu datang dengan dua hal. Memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan. Berimbang. Itulah tugas Nabi dan Rasul seperti itu. Memberi peringatan, memberi kabar gembira. Karena itu seorang da'i itu jangan hanya memberi kepada orang motivasi-motivasi yang membuat orang bergampangan dengan dosa dan maksiat. Itu membinasakan. Dan seorang dai jangan dia memberikan kepada orang rasa takut yang membuat orang itu putus asa dengan rahmat Allah. Tidak seperti itu. Karena itu kata para ulama, orang yang ahli fikih adalah orang yang tidak di dalam pembicaraannya dia tidak membuat orang itu jatuh di dalam bergampangan dalam dosa dan maksiat, dan dia tidak buat orang putus asa dari rahmat Allah. Itu ciri mengenal ilmu. Iya. Karena itu kalau orang awam ya beda ya cara memandangnya. Oh ini orang masya Allah, dia baca ayat, baca hadis, wah hebat, berilmu. Tapi orang yang berilmu tidak seperti itu menilai. Ya. Orang yang baca, orang yang hafal Quran saja itu belum tentu berilmu di kalangan orang yang berilmu di hafal Quran, hafal hadis. Belum tentu berilmu di kalangan orang yang berilmu. Ya, maka ini mana yang harusnya dipahami. Kemudian di ayat yang terakhir sudah ada ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa in hadha la fi shuhufil ula shuhuf Ibrahim wa Musa. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya, mentazkiyah. Ini penjelasan keberuntungan orang yang mentazkiyah dirinya. Iya. Mensucikan diri. Nah, dan di dalam makna mensucikan diri itu ada yang berkata mensucikan diri artinya mensucikan diri dari kesyirikan dengan dia beriman. Itu tafsir Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan mensucikan diri artinya dia keluarkan zakat fitrinya. Itu tafsir Abu Said dan atau serta Qatadah. Ada yang mengatakan dia sucikan dirinya yaitu amalannya adalah amalan yang suci. Iya. Dan ada yang menafsirkan tazakka artinya zakat hartanya seluruhnya dia sucikan, dia keluarkan. Dan ada yang mengatakan tazakka artinya dia memperbanyak dengan ketaatan. Memperbanyak dengan ketaatan. Jadi perhatikannya dalam satu ayat ditafsirkan dengan beberapa penafsiran dan itu semua maknanya benar. Tidak ada yang keliru. Karena itu kalau kita masuk di pembahasan fikih, di pembahasan zakat fitri, apa dalil zakat fitri dari Al-Quran? Ada yang membawakan ayat ini sebagai dalilnya. Di salah satu penafsirannya. Ya, dan ini pembahasan penting. Kaidah kehidupan. Namanya kaidah tazkiyatun nufus. Kaidah mensucikan diri. Dan mensucikan diri itu dibangun di atas beberapa pondasi. Ada pondasi muhasabah, menghisap diri. Dan ada pondasi dia mencocokkan dirinya di atas perintah dan larangan. Dan ada pondasi namanya dia taubat dan beristighfar. Iya. Ini pondasi dari pondasi mentazkiyah merekomendasi apa mensucikan diri. Telah beruntung dikatakan. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan beruntung pula orang yang menyebut nama Rabb-nya kemudian dia salat. Iya. Dia melakukan salat 5 waktu atau salat dua id, sholat sunnah, tatawu. Ya umumnya kalau dia kerjakan semua dari makna sholat, maka itu akan lebih indah. Dan terdapat di sini keagungan sholat itu, keagungan pembahasan sholat. Dan ayat ini juga dalil bahwa sholat itu sudah diwajibkan di fase sebelum hijrah ke Madinah, kewajibannya. Nah, perhatikan. Jadi ini kaidah yang harusnya selalu kita tapaki. Setelah kita mengenal Allah yang maha tinggi, kita mengenal dari kebesaran Allah, kita mengenal dari pentingnya ad-dikrah, nasihat. Kemudian Allah tegaskan, telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya. Dan dia selalu mengingat nama Rabb-nya, kemudian dia melakukan sholat. Ini luar biasa ya. Ini tiga kaidah. Tapi diingatkan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tetapi kalian lebih banyak mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadha lafi shuhufil ula. Sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang telah lalu, shuhuf Ibrahim wa Musa. Ya, kitab-kitab yang telah lalu yang kita ketahui ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Qur'an. Kalau disebutkan di sini lembaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa berarti ini tambahan ya Nabi Ibrahim 5. Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu sama dengan Taurat yang diberikan maka 5. Tapi kalau ada yang lain namanya suhuf berarti semuanya 6. Ini yang diketahui. Ya, enggak boleh kita katakan hanya 6 karena kita tidak ada dalil membatasi. Iya. Tapi yang disebut dalam Al-Qur'an adalah itu. Maka ini kaidah besar subhanallah. Dan perhatikan ya, Bahwa ini makna yang disebut dalam surah ini semuanya ada di kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan. Maka ini dari hal yang sangat agung di dalam surah ini. Kenapa kita hendaknya selalu memperhatikannya, mencermatinya dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita kaji pada pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakin ma tuhawwina bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa quwatina wa basarita ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al ta'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit man la yarhamuna, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.